Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Sebelum kita lanjutkan kajian kita tentang ensiklopedia larangan, ada baiknya kalau dijelaskan permasalahan tentang hari Valentine. Bulan ini adalah bulan Februari. Biasanya pada tanggal 14 Februari ada hari yang dikenal dengan nama Valentine Day. Hari Valentine, hari kasih sayang. Hari Valentine ini adalah merupakan perayaan resmi orang-orang Nasrani. Perayaan resmi orang-orang Nasrani. Karena itu kita umat Islam dilarang ikut-ikutan merayakan. Dan ini juga merupakan wilayah akidah, yang mana akidah itu kita harus tegas dan tidak boleh kita mencampur aduk antara yang hak dengan yang batil. Buktinya apa? Kalau hari Valentine itu adalah perayaan resmi orang Nasrani, buktinya dari kitab-kitab rujukan mereka sendiri. Di antaranya disebutkan di dalam The Catholic Encyclopedia volume 15, subjudul Santo Valentino. Di sana diterangkan tentang sejarah Valentine ini, yang mana di sana disebutkan setidaknya ada 3 versi tentang Valentine. Inti dari semua versi itu, hari Valentine adalah hari untuk mengenang seorang pendeta yang namanya Saint Valentine, yang dia hidup di akhir abad ke-3 Masehi, yaitu pada zaman Raja Romawi Claudius II. Ceritanya, pada tanggal 14 Februari tahun 269 Masehi, atau ada yang menyebut tahun 270 Masehi, Claudius II, Raja Romawi tadi itu, menghukum mati pendeta Saint Valentine karena dianggap menentang perintahnya. Ini kisah yang pertama. Jadi intinya hari Valentine itu mengenang pendeta yang bernama Saint Valentine atau Santo Valentino. Ini dari sumber mereka, The Catholic Encyclopedia. Kemudian juga masih di sumber mereka pula, di dalam kitab The Encyclopedia Britannia volume 12, subjudul Christianity, yaitu untuk lebih mendekatkan ke dalam agama Kristen, maka pada tahun 496 Masehi, Paus Gelasius I menjadikan kisah kematiannya pendeta Santo Valentino ini menjadi perayaan resmi gereja. Menjadi perayaan resmi gereja yang dikenal dengan Saint Valentine Day, yaitu hari untuk mengenang pendeta Santo Valentino, yang tepatnya pada tanggal 14 Februari. Jadi jelaskan, ini perayaan resmi orang Nasrani. Resmi, pihak gereja telah meresmikan pada tahun 496 Masehi, sebelum kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kalau kita lihat hari Valentine itu hari kasih sayang, hari percintaan, yang mana di dalamnya banyak pelanggaran, banyak penyimpangan. Sehingga lebih cocok hari Valentine itu disebut dengan hari pelecehan kehormatan, melecehkan kehormatan para wanita. Seorang laki-laki dengan pacarnya, dengan kekasihnya Valentinan, yaitu saling berkasih sayang, saling berciuman, saling berpelukan, atau bahkan pacarnya yang perempuan itu rela memberikan keperawanannya pada hari Valentine sebagai bentuk kesetiaan. Dan biasanya ketika merayakan hari Valentine ini, ada yang kirim kartu Valentine, ada yang kirim SMS selamat hari Valentine. Apalagi sekarang dengan adanya internet, adanya Facebook, di sana ada fasilitas-fasilitas untuk ngirim selamat Valentine. Atau juga memakai pakaian yang serba pink warnanya. Yang Islam, kaum muslimat memakai jilbab warna pink. Yang Islam pakai baju koko warna pink, kopiahnya warna pink. Hari Valentine lalu ke masjid. Atau juga ada yang kemudian dengan menjoget-joget, menari-nari, minum khamr dan yang lainnya. Jadi hari Valentine ini lebih cocok disebut hari pelecehan kehormatan. Cinta yang haram, cinta yang nyimpang, dan cinta yang palsu. Apa hukumnya ikut-ikutan merayakan hari Valentine? Hukumnya jelas. Ini wilayah agama harus tegas, hukumnya adalah haram. Dasarnya diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kafirun. Jelas. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jelas. Sebab turunnya surat Al-Kafirun, ketika itu orang-orang kafir mengajak kompromi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu nyembah Tuhan kami, nanti kami nyembah Tuhan kamu. Turun ayat ini, tidak ada campur aduk dalam agama. Kamu kafir, kami Islam. Silahkan kamu amalkan agamamu, kami ngamalkan agama kami sendiri-sendiri, tidak ada campur aduk. Kemudian juga sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Menyerupai Nasrani, berarti dia termasuk golongan Nasrani. Bahkan para ulama menyebutkan, mengikuti acara-acara keagamaan non-muslim, itu keharamannya lebih besar daripada keharaman minum khamr, keharaman berzina, keharaman berjudi. Itu dosa besar semuanya itu. Judi itu haram, dosa besar. Zina dosa besar. Kemudian minum khamr dosa besar. Lah ikut perayaan orang-orang Nasrani, orang non-muslim, ngirim kartu Valentine dan yang lainnya, yang berarti kita merestui hari itu, kita menyetujui hari raya mereka, berarti kita ikut serta dalam kesyirikan dan kekufuran. Dan syirik ini adalah merupakan dosa besar yang lebih, yang paling besar, akbarul kabair. Jadi dosanya itu lebih besar dari zina, dari minum khamr, dari berjudi. Apalagi juga sekarang ini bertepatan dengan hari raya Imlek. Biasanya ada istilahnya ucapan Gongsi Facoy. Gongsi Facoy. Biasanya nanti dibuat guyonan, kirim SMS Gongsi Facoy. Ya. Ini wilayah agama, tidak ada guyonan. Jangan dibuat guyon, ini agama ini. Ini kalau mau guyon silakan, guyon yang lainnya aja. Guyon yang boleh, bercanda yang boleh, tidak melanggar syariat. Ini wilayah agama. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, sebenarnya di dalam Islam itu semua hari adalah hari kasih sayang. Tidak ada hari kasih sayang itu setahun sekali, tidak ada. Setiap hari adalah hari kasih sayang. Tapi kasih sayang yang benar, bukan yang melanggar, bukan yang berbau-bau porno, merusak kehormatan, pelecehan seksual dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran dua namanya disebutkan paling banyak, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah yang maha pemurah, maha pengasih, lagi maha penyayang. Demikian pula Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus oleh Allah rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Beliau adalah manusia paling kasih sayang. Agama Islam ini agama kasih sayang. Ajaran Al-Quran adalah ajaran kasih sayang. Ajaran As-Sunnah adalah ajaran kasih sayang. Kasih sayang yang proporsional. Demikian pula Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang, mereka itu disayang oleh Zat yang Maha Penyayang. Sayangi yang di bumi, yang di langit sayang kepada kamu. Man la yarham la yurham. Yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Jadi Islam ini agama kasih sayang. Sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang masa, setiap detik. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, tidak ada istilahnya hari Valentine dalam Islam. Dan kita dilarang ikut-ikutan. Tanggal 14 bertepatan dengan hari Ahad pekan depan. Dan jangan sampai hari Ahad pekan depan ada yang memakai pakaian berwarna pink. Karena berarti tasyabuh ngikuti mereka. Kita dianjurkan untuk mukhalafah, untuk menyelisihi mereka. Pakaian warna pink dihindari. Harus kita bangga dengan agama Islam, agama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup bagi kita agama Islam dan kita tidak butuh ajaran agama yang lainnya. Lakum dinukum waliyadin. Kita bangga dengan Islam kita. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyah yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu taala. Kita masih berada di pembahasan tentang mandi, kitabul ghusl, larangan-larangan yang berkaitan dengan mandi. Dan yang terakhir, kitab beberapa terakhir. Beberapa, Pak Sultan? Beberapa? 72 ya. Ya, bab 72 tentang menunda mandi janabah tanpa udzur. Sekarang kita masuk bab yang nomor ke-73. Qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala, babuz zajri anil bauli fil mughtasal. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab larangan buang air kecil di tempat pemandian. Larangan kencing di tempat pemandian, di bak mandi dan semisalnya. Ini sempat kita singgung yang lalu. Di antara dalil yang beliau bawakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abdullah Ibnul Mughaffal radhiyallahu ta'ala mustahammihi thumma yaghtasilu fihi. Janganlah seorang dari kamu kencing di tempat pemandiannya kemudian dia mandi di tempat itu juga. Tempat pemandiannya bak-bak mandi atau juga termasuk di sini, ya pokoknya tempat mandi kecuali yang airnya itu mengalir atau yang airnya itu sangat banyak seperti pemandian yang besar internasional, maka itu seakan-akan kencingnya itu hilang dengan sendirinya. Jadi di tempat mandi. Bagaimana dengan anak kecil? Kita biasa anak kecil dimandikan di bak mandi, kadang kencing di sana. Ini juga karena nanti menjijikkan. Air yang dikencingi oleh anak itu dibuat mandi anak itu. Lalu anak kecil itu kan ghairu mukallaf, belum terbebani apa-apa. Iya. Hubungannya bukan dengan anak kecilnya, hubungannya dengan airnya itu loh, kotor, menjijikkan. Air sudah dikencingi kemudian dibuat mandi juga. Apa alasannya? Kenapa tidak boleh? Di antara alasannya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan yang lain-lainnya, yaitu fa inna 'ammatal waswas yakunu minhu. Karena kebanyakan penyakit waswas itu timbul gara-gara masalah ini, bisa menimbulkan waswas. atau juga mengotori tempat itu. Atau sekarang kan juga ada bak-bak mandi itu kan untuk berendam. Silakan mandi di sana, tapi jangan kencing di situ. Mandi itu kencing sekalian buat mandi, tidak menjijikkan, kotor, bahkan bisa membuatnya najis dan yang lain-lainnya. Saya kira masalah ini jelas sekali. Kemudian bab yang terakhir di dalam permasalahan mandi ini, bab yang nomor ke-74. Babun nahyi anil ightisal fil ma'ir raqid minal janabah. Ini juga penting. Larangan mandi di air yang diam, air yang tidak mengalir, yaitu mandi janabah. Ini berkaitan dengan bak mandi. Jadi dia itu janabah dalam keadaan junub, lalu berendam di situ, itu dilarang karena membuatnya kotor, menjijikkan. Sehingga kalau dia mau berendam di situ, mandi dulu di luar. Setelah mandi janabah baru boleh masuk di situ, berendam di situ. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Janganlah seorang dari kamu itu mandi di air yang diam dalam keadaan mandi junub. Jadi airnya sedikit ya. Berbeda kalau air yang mustabhar, yang banyak sekali seperti kolam renang, itu tidak masalah, tidak berpengaruh. Jadi mandi junub di air yang diam. Faqala, lalu sahabat Abu Hurairah bertanya, kaifa yaf'al ya Abu Hurairah? Beliau ditanya ya, sahabat Abu Hurairah ditanya, wahai sahabat Abu Hurairah, bagaimana caranya terus kalau kita ini janabah mau mandi? Caranya adalah ya tanawuluhu tanawulan. Caranya adalah dengan menciduk airnya. Jadi jangan berendam di situ, tapi menciduk airnya mandi. Karena junub nanti bisa menyebabkan airnya itu kotor dan menjijikkan. Jadi ini bagi yang di rumahnya punya bak mandi, kalau mandi junub itu dilarang menceburkan dirinya di situ. Mandi dulu di luar bak mandi, setelah junubnya hilang baru boleh berendam di situ. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, mengenai mandi janabah. Mandi janabah itu para ulama menyebutkan ada dua macam. Yang pertama-tama al-jawaz, yang kedua al-afdol. Yang pertama-tama itu adalah mandi janabah, yang penting sah, pokoknya sah. Yang kedua mandi janabah yang paling afdol. Nah yang pertama mandi janabah yang penting sah, itu hanya cukup dua syarat saja, yaitu niat mandi janabah, kemudian membasahi seluruh tubuhnya mulai ujung rambut sampai ujung kuku dengan air. Jadi niat mandi janabah dulu, ini prinsip ya. Kalau enggak ada niat tidak sah. Niat mandi janabah untuk membersihkan diri dari hadas besar. Kemudian dia ambil air, yang penting dia siramkan air, dibasuh seluruh tubuhnya dengan air, semuanya kena, mulai ujung rambut sampai ujung kuku, semuanya kena. Selesai, sah. Ini kalau terburu-buru. Jadi mungkin mandinya itu terburu-buru, mandi janabah, sah. Yang kedua yang afdol, kalau tidak terburu-buru ini yang afdol. Yang pertama-tama niat dulu, ini pasti niat. Fungsi niat ini diantaranya membedakan antara mandi biasa dengan mandi janabah. Kemudian setelah niat dia cuci kemaluannya, karena kemaluannya kotor. Kemudian setelah dia cuci kemaluannya, dia cuci tangannya. Kalau zaman Nabi dulu digosokkan di tanah ya. Kalau kita sekarang ada sabun dan yang lainnya. Cuci tangannya, tsumma yatawaddau wudhu'ahu lis-shalah. Kemudian wudhu seperti wudhu mau salat. Wudhu sempurna. Kumur, hidung, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, sekaligus telinga, membasuh kaki. Wudhu sempurna. Kemudian setelah itu dia ambil air dengan kedua tangannya, lalu dia basahi dasar kepalanya. Jadi air tangannya dibasahi, dimasukkan tangannya ke dasar kepala. Sampai dia yakin seluruh dasar kepala ini kena air. Kemudian setelah itu dia siram kepalanya dengan air. Satu kali, dua kali, tiga kali. Sehingga kepala sudah selesai. Sudah kena mandi semuanya. Lalu sekarang membasuh sekujur tubuhnya. Yang afdol itu kanan dulu, kemudian yang kiri. Sambil digosok-gosok semuanya. Setelah selesai semuanya, beres, terakhir kakinya disiram. Itulah mandi janabah yang paling afdol. Dan kalau orang sudah mandi seperti ini, tidak perlu wudhu lagi. Orang mandi janabah itu, yang penting setelah mandi, mohon maaf ya, tidak kencing lagi, maka sudah cukup. Mandinya dia itu sudah cukup, tidak usah wudhu. Karena wudhu itu kan untuk hadas kecil. Ini untuk hadas besar. Berarti yang kecil juga terangkat, terbawa juga. Tapi dengan catatan setelah mandi tidak, mohon maaf, tidak kencing lagi. Karena biasanya orang itu habis mandi kencing dulu terakhirnya, ayah batal. Berarti harus wudhu lagi. Kemudian setelah itu keluar dari kamar mandi, membaca doa, selesai bersuci. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ufirli. Itu yang afdal. Kalau kita bisa melakukannya, kita lakukan. Kemudian ma'asyara muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Setelah kita selesai pembahasan permasalahan mandi, beliau di sini menyambung dengan kitabul haid, permasalahan haid. Masalah haid. Masalah haid ini adalah permasalahan yang gampang-gampang susah. Kalau kita membaca masalah haid dari kitab-kitab fikih, maka insya Allah hasilnya kita akan bingung. Karena pembahasannya begitu rumitnya itu bukan main. Bahkan sampai ada pembahasan masalah haid saja sampai 200 halaman. Rumitnya bukan main. Tapi kalau kita kembali kepada dalil-dalil dan penjelasannya, ternyata masalah ini sederhana, masalah haid. Sederhana, tidak gampang, tidak serumit itu. Dan alhamdulillah para ulama telah menulis kitab-kitab yang sederhana menjelaskan masalah ini. Insya Allah semua yang bacanya langsung paham. Tidak serumit pembahasan yang di kitab fikih. Di antara kitab yang ditulis masalah haid ini ya, haid dan semisalnya haid, nifas, istihadhah. Buku yang paling bagus, ringkas, padat. Kemudian juga pembahasannya itu sistematis, ditulis oleh Syaikhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Buku yang berjudul Risalah Fiddima At-Tabi'iyah. Risalah Fiddima At-Tabi'iyah yang diterjemahkan dengan judul Darah Kebiasaan Wanita. Darah Kebiasaan Wanita. Dan itu ada juga di website saya hatipening.com, bisa di-copy. Itu penting, setiap wanita harus tahu. Wanita itu harus tahu ilmunya haid dan nifas. Karena haid ini selalu terjadi kepada dia tiap bulan. Sehingga dia harus tahu hukumnya. Jangan sampai nanti dia tidak tahu hukum haid sehingga banyak hal-hal yang dia langgar ketika dalam keadaan haid. Masalahnya tidak rumit, gampang. Darah kebiasaan wanita jelas dijelaskan. Kemudian beliau juga punya buku kecil tentang soal jawab berkaitan dengan haid, nifas, yang berkaitan dengan masalah sholat, masalah puasa, masalah haji. Itu perlu dimiliki, wajib kita punya. Orang perempuan itu wajib. Ini termasuk ilmu yang wajib. Ilmu yang wajib itu adalah ilmu yang seseorang terjun di dalamnya. Itu wajib, harus tahu. Kalau tidak tahu dia berdosa. Tidak tahu berdosa. Jadi ilmu haid dan nifas ini harus diketahui oleh para wanita. Dan jangan malu-malu tanya masalah seperti ini. Para sahabat wanita dulu tanya kepada Nabi, mendetail masalah ini. Sampai-sampai pernah Rasulullah itu minta kepada mereka untuk apa namanya, mohon maaf ya, supaya di farjinya itu ditempelkan semacam kain, lalu ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW, apakah ini sudah bersih atau belum. Lalu beliau jawab. Sehingga Rasulullah memuji mereka, para sahabat memuji mereka, terutama perempuan Ansar, rahimallahu nisa al-Ansar, la yamna'hunna al-haya minat tafaqquh fid din. Allah merahmati perempuan-perempuan Ansar, mereka tidak malu-malu untuk tanya masalah agama supaya ngerti masalah penting haid dan nifas. Karena ini juga menyangkut masalah sholat loh nanti ini. Jangan sampai orang meninggalkan sholat gara-gara permasalahan haid yang dia tidak memahaminya. Kemudian juga ada buku pula yang praktis haid dan nifas yang langsung dibahas dari sunnah. Ditulis oleh Syekh Husain Al-Awayishah. Syekh Husain Al-Awayishah. Langsung dari Quran dan sunnah. Pembahasannya itu gampang. Langsung pakai dasar, enak, mudah, praktis. Seperti itu. Sementara kalau kita membaca di kitab-kitab fikih, insya Allah ya, bingung. Pembahasannya rumit sekali. Jadi masalahnya diaduk sedemikian rupa. Jadi rumit akhirnya. Dan haid itu adalah darah kebiasaan wanita, bukan karena penyakit, bukan pula karena melahirkan. Darah biasa ya, wanita semuanya tahu darah haid itu. Di sini ada pembahasan hal-hal yang dilarang yang berkaitan ketika masalah ketika wanita itu haid, yaitu bab yang nomor ke-75, babu taghlidhi tahrimi jima'il mar'ah fil mahid. Bab kerasnya pengharaman hubungan suami istri ketika istri dalam keadaan haid. Jadi pengharamannya keras. Ketika istri haid itu jima itu sangat diharamkan. Bahkan langsung dengan nas Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 222. Qala ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta yathhurn. Fa'idha tatahharna fa'tuhunna min haitu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepadamu tentang perempuan yang sedang haid. Wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka jawablah bahwa haid itu adalah kotoran. Hendaklah perempuan itu dijauhi ketika haid, yaitu tidak dikumpuli, tidak dijima maksudnya. Jangan didekati sampai suci. Bukan hanya suci. Wala taqrabuhunna hatta yathhurn. Jangan kamu dekati, jangan kamu jima maksudnya sampai suci. Bukan hanya suci, fa idza tatahharnya. Setelah suci dan mandi. Jadi mandi dulu. Setelah mandi baru boleh kamu kumpuli jima. Sebelum dijelaskan masalah haid, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita sering mendapatkan di Al-Qur'an itu ayat yang berbunyi wa yas'alunaka. Mereka tanya kepadamu wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ayat ini ada sebabnya. Dan memang benar Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua cara. Yang kalau kita membahas di ilmu usul tafsir, ilmu pengantar ilmu tafsir, kaidah-kaidah tafsir, nanti diterangkan di sana bahwa nuzulul Quran ibtidai wasababi. Al-Quran itu ada kalanya turun ibtidai, turun tanpa didahului oleh sebab yang melatar belakanginya. Sekedar turun gitu aja. Dan kebanyakan ayat Al-Quran itu turunnya adalah ibtidai, tanpa didahului oleh sebab yang melatar belakanginya. Kemudian sebagian ayat lagi turunnya itu namanya sababi, yaitu didahului oleh sebab yang melatar belakanginya. Ada sebab dulu, lalu turun ayat. Dan sebab yang melatar belakangi turunnya ayat itu ada macam-macam sebabnya. Yang pertama-tama imma su'alun yujibullahu anhu. Ada kalanya para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah oleh Allah diberi wahyu, turun ayat jawab. Seperti ini, mereka bertanya kepadamu, lalu Allah mengatakan jawablah. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Jadi pertanyaan dulu, lalu Allah menurunkan ayat untuk menjawabnya. Kemudian sebab yang kedua, au haditatun waqa'at tahtaju ila bayan wa tahdhir. Ada satu kejadian yang mana kejadian itu membutuhkan penjelasan atau peringatan. Ada kejadian tertentu butuh dijelaskan hukumnya, butuh diperingatkan. Ini seperti surat At-Taubah ayat 65 tentang orang-orang munafik ya. Orang-orang munafik waktu itu menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mereka mengatakan sesama orang-orang munafik, "Ma ra'aina mithla qurra'ina haula arghaba butunan wala akdzaba al-sunan wala ajbana 'indal liqa." Kami tidak pernah melihat orang-orang seperti para qurra itu. Ini maksud qurra ini adalah Rasulullah dan para sahabat. Mereka itu orang-orang yang perutnya buncit-buncit. Artinya mereka itu doyan makan, hanya ngurusi perutnya saja. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mulutnya paling berdusta, suka bohong. Serta mereka itu adalah orang-orang yang paling pengecut, kalau ketemu musuh lecek-lecek. Subhanallah. Rasulullah dan sahabat dituduh seperti ini. Lalu ada seorang sahabat yang marah, "Kadzabta walakinnaka munafiq." Kamu bohong, kamu adalah munafik. Aku akan melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sudah turun ayat yang jawab masalah itu, yaitu At-Taubah 65. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Nanti kalau mereka kamu tanya, apa benar kamu tadi mengatakan seperti itu? Mereka akan jawab, kami hanya guyonan saja, kami hanya bercanda saja. Maka jawablah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu jadikan sebagai guyonan? Jangan banyak alasan kamu sudah kafir setelah kamu iman. Jadi turun ayat ya, ada satu kejadian, lalu turun ayat ini untuk menjelaskan dan memperingatkan. Tapi ayat ini jangan disalahpahami loh ya. Jangan gampang-gampang menvonis orang kafir dengan dalil ayat ini. Karena yang dibicarakan di ayat ini adalah orang-orang munafik. Munafik. Karena sekarang ini banyak atau sebagian suka mengkafirkan orang Islam, dasarnya itu ayat ini. Jadi pokoknya ada orang apa namanya guyonan sedikit masalah agama, jatuh kafir langsung. Tidak segampang itu. Dalilnya ini ayat ini. Iya, ayatnya itu betul. Tapi Anda dalam memahami ayat itu salah. Ayat ini turunnya kepada orang-orang munafik. Mereka jelas-jelas munafik. Jadi mengkafirkan orang itu tidak gampang. Mengkafirkan orang Islam itu tidak gampang. Dan bukan tugas kita ngafir-ngafirkan orang itu. Nanti hari kiamat itu Allah tidak akan tanya kepada kita, kenapa kamu tidak mengkafirkan fulan? Kita tidak ditanya. Justru kita akan ditanya, kenapa kamu mengkafirkan fulan? Itu kita ditanya, kenapa kamu kafirkan fulan orang Islam? Dan mengkafirkan orang itu kalau enggak tepat sasaran, yang kafir adalah yang ucapkan sendiri. Jadi orang-orang yang dengan gampang suka ngafir-ngafirkan itu sebenarnya mereka adalah kafir sendiri. Karena kembali ke dirinya sendiri, mengkafirkan orang Islam. Ini perlu saya jelaskan ya, karena ayat ini banyak dibawa lalu disalahgunakan. Kemudian sebab yang ketiga itu adalah au fi'lin waqi au fi'lun waqi'un yahtaju ila ma'rifati hukmihi. Jadi ada satu perbuatan pada zaman Nabi dulu yang perlu dijelaskan hukumnya, perbuatan tertentu. Seperti misalnya di dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Ketika itu ada seorang sahabat yang mendihar istrinya yang bernama Khawlah. Dihar itu menyamakan istrinya dengan punggung ibunya. Intinya dihar itu adalah mengharamkan istrinya atas dia, mengharamkan. Jadi mirip cerai seperti itu. Anti aliyaka dhahri ummi. Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Artinya kamu itu haram bagiku, seperti ibuku juga haram bagiku. Tidak boleh hubungan dengan ibunya. Lalu perempuan itu datang kepada Rasulullah SAW, mengadu kepada Rasulullah SAW. Lalu Allah menurunkan surat Al-Mujadilah. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Ini kalau kita renungkan ayat ini luar biasa. Jadi ketika perempuan itu mengadu kepada Nabi Muhammad SAW, bercakap-cakap dengan Nabi Muhammad SAW, wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah mendengar percakapan kalian berdua. Itu percakapannya di rumah Ibunda Aisyah. Rumahnya Ibunda Aisyah itu kecil, sehingga ketika Rasulullah bercakap-cakap dengan perempuan itu, Ibunda Aisyah di kamar sampingnya tidak mendengar suaranya dengan jelas. Tidak mendengar suara dengan jelas, menggerutu gitu aja. Ibunda Aisyah di samping kamar. Rumahnya Ibunda Aisyah itu kecil loh ya, jangan dibayangkan kayak rumah kita. Rasulullah aja kalau pas nginep di rumahnya Ibunda Aisyah itu, kalau mau sujud malam itu, kalau mau sujud gak cukup, jadi gak perlu dipinggirkan dulu kakinya Ibunda Aisyah baru sujud. Jadi Ibunda Aisyah di sampingnya tidak dengar, cuman menggerutu gitu aja dengarnya, gak jelas. Tapi Allah di atas langit yang tujuh sana mendengar. Inilah, jangan ragu-ragu, Allah itu sami'un basirun, maha mendengar lagi maha melihat. Semua yang kita ucapkan didengar oleh Allah. Karena itu Ibunda Aisyah mengatakan, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhul aswat. Atau dalam riwayat yang lain, tabarakalladzi wasi'a sam'uhul aswat. Segala puji bagi Allah, maha suci Allah, yang pendengarannya meliputi segala suara. Allah dengar semuanya. Jangankan suara, yang kita sembunyikan dalam hati pun Allah tahu. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui rahasia kita, yang lebih tersembunyi dari rahasia pun Allah tahu. Namun demikian, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, walaupun ada kalanya ayat itu turun dengan sebab tertentu, tapi hukumnya itu umum. Bukan untuk masalah itu saja, hukumnya itu umum. Siapapun yang terjadi padanya kejadian seperti itu, maka berlaku bagi orang itu hukum seperti itu. Sehingga dalam ilmu usul tafsir ada kaidah yang dikenal berbunyi, al-ibratu bi'umumil alfaz la bi khususil asbab. Yang menjadi ibrah, pelajaran, itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Sebabnya karena ini, tapi hukumnya umum untuk siapa? Untuk semua kaum muslimin yang ada kejadian seperti itu. Mudah-mudahan jelas. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, ada kisah yang menarik tentang asbabun nuzul ayat ini. Al-Baqarah 222 diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata sahabat Anas, annal yahuda kanu idza hadatil mar'atu fihim lam yuakiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut. Bahwasanya orang-orang Yahudi di Madinah itu, banyak Yahudi ya, Rasulullah kumpul dengan Yahudi di Madinah. Ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah, Rasulullah tidak ngusir Yahudi. Bahkan di antara amal yang dilakukan Rasulullah ketika masuk Madinah itu membuat piagam Madinah, yang mana di dalam piagam Madinah itu diatur kehidupan sesama kaum muslimin, kehidupan antara orang Islam dengan Yahudi, kehidupan antara orang Islam dengan orang-orang musyrik, dan kehidupan sesama penduduk negeri Madinah diatur. Yang mana di Madinah itu ada tiga suku besar Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Tiga suku besar Yahudi. Rasulullah baik dengan mereka, muamalah dengan mereka, muamalah. Mereka memberi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diterima hadiahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Islam itu kalau berkuasa itu, pemeluk agama lain itu damai, dilindungi, aman, jangan khawatir. Tapi yang namanya Yahudi sekali Yahudi tetap Yahudi. Nabi Isa alaihi salam menyebut Yahudi itu sebagai hayyat auladul afa'i, ular, anaknya ular, itu Yahudi. Tidak bisa dikasih hati. Dikasih hati ngerogoh rempelo, itu Yahudi. Dikasih baik hati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ngacau. Mereka membuat onar, mereka menfitnah, mereka membuat gaduh, mereka membuat porak-poranda, mereka menipu, mereka berbohong, mereka melanggar perjanjian, terus seperti itu. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diracun oleh mereka. Luar biasa Yahudi. Sampai akhirnya mereka diperangi gara-gara mereka sendiri. Jadi Islam itu damai. Islam itu agama damai. Peperangan itu ada, tujuannya adalah untuk menciptakan perdamaian, untuk memberantas kedzaliman. Jadi Yahudi waktu itu kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kalau ada istrinya itu haid, itu tidak boleh ikut makan bersama-sama dan tidak boleh tinggal satu rumah. Jadi istilahnya Yahudi itu kalau perempuannya haid itu ditaruh di pekarangan. Iya, enggak boleh kumpul satu rumah. Jadi mereka benar-benar mencampakkan wanita yang sedang haid. Itu Yahudi. Kalau Nasrani kebalikannya. Nasrani itu perempuan haid boleh dikumpuli di jima. Jadi ini ekstrim berlebih-lebihan, ini ekstrim gampang-gampangkan. Islam itu selalu tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummata wasata. Islam pertengahan. Di antara semua agama Islam yang terbaik. Kemudian fasa'ala ashabun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu para sahabat menanyakan masalah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Yahudi itu kalau istrinya haid tidak dikumpuli ya Rasulullah. Tidak boleh jima, tidak boleh kumpul satu rumah. Bagaimana ya Rasulullah, tidak boleh makan bersama-sama? Fa anzalallahu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisa'a fil mahid ila akhiril ayat. Lalu turun ayat ini. Al-Baqarah 222. Perempuan haid yang tidak boleh cuma satu, yaitu jima di parji. Sampai dia suci, sampai dia mandi, baru boleh dikumpuli lagi. Itu aja. Sementara kalau makan bersama boleh, kumpul satu rumah boleh, dan yang lain-lainnya boleh. Nanti ada penjelasan berikutnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Kalau istrimu haid, kamu boleh melakukan apa saja dengan istrimu kecuali nikah, ai al-jima'. Hubungan jima' tidak boleh. Hadits ini perlu penjelasan ya. Nanti kalau tidak membaca penjelasannya, nanti difahami perempuan haid enggak boleh nikah. Padahal nikah di sini maksudnya adalah jima', hubungan suami istri di farji. Fa balagha dzalikal yahud. Lalu ayat ini dan sabda ini sampai kepada orang-orang Yahudi. Faqalu, orang-orang Yahudi menjawab, "Ma yuridu hadzal rajul an yad'a min amrina syai'an illa khalafa nabi." Apa sih yang diingini orang ini? Muhammad ini maunya apa sih? Tidak ada satu pun urusan kami melainkan Muhammad ini selalu ingin menyelisih. Jadi pokoknya apa aja Muhammad maunya tampil beda. Menyelisih Yahudi. Kemudian faja'a Usaid ibnu Hudair wa Abbad bin Bishr. Lalu ada dua orang sahabat yang bernama Usaid bin Hudair dan Abbad bin Bishr. Faqala, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya Rasulullah, innal yahuda taqulu kadza wa kadza, fala nujami'uhunna." Ya Rasulullah, Yahudi itu mengatakan ini dan itu. Maksudnya tidak ada satu pun urusan Yahudi melainkan Nabi Muhammad ingin tampil beda. Ya Rasulullah, apa tidak sekalian saja istri itu dijima waktu haid, supaya tambah beda dengan Yahudi? Ini usulan dua sahabat, sahabat Usaid bin Hudair dan Abbad bin Bishr, supaya tambah beda sekalian. Bagaimana jawabannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fataghayyara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta dhananna annahu qad wajada alaihima. Berubah wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kalau marah, kalau tidak suka, kelihatan dari wajahnya berubah wajah Rasulullah SAW, sehingga kami para sahabat menyangka bahwa Rasulullah marah kepada kedua sahabat itu, tidak suka dengan pertanyaannya. Fa kharaja fastaqbalahuma hadiyah min laban ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa arsala fi atharihima fasaqahuma fa arafa alam yajid alaihima. Kemudian dua sahabat tadi itu keluar, mungkin takut ya, keluar ketakutan. Kemudian ada Rasulullah dikirimi hadiah susu. Ada orang ngirimi hadiah susu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah memerintahkan sahabat untuk manggil dua orang tadi. Kamu panggil dua orang tadi. Telah datang dua orang tadi, dikasih susu malahan. Kasih minum susu keduanya, akhirnya keduanya paham bahwa Rasulullah tidak marah lagi. Tapi sempat wajahnya berubah. Cuma Rasulullah bisa mengendalikan emosinya. Dikasih susu. Jadi di sini ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah adalah tentang haram jima di farji waktu haid. Kemudian ada lagi tambahan satu hadis, setelah itu penjelasannya lagi, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata haidun aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang jima dengan istri yang sedang haid, atau yang mengumpuli istrinya melalui lubang duburnya, istilahnya itu anal sex, atau datang kepada tukang ramal lalu dia percaya kepada tukang ramal itu, maka dia telah kufur kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ancaman keras ya. Jadi menjima istri di farji ketika haid, atau melakukan anal seks, itu sodomi kepada istrinya, sodomi kepada istri, itu dianggap telah kufur kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau mendatangi tukang ramal dan percaya dengan tukang ramal itu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, dalam hubungan suami istri, Islam itu memberikan kebebasan. Kalau kita kembali kepada dalil, yang dilarang itu cuma dua. Yang dilarang itu pertama-tama jima di farji ketika haid. Yang kedua yaitu jima di lubang dubur yang dikenal dengan anal seks atau sodomi. Itu aja yang dilarang. Selain itu semuanya halalan thayyiban. Kembali kepada seleranya suami istri itu. Tidak boleh saling memaksakan. Terus ada pertanyaan, bagaimana kalau seorang istri, kalau seorang suami itu tidak tahan? Istrinya haid, kalau dia nunggu satu minggu tidak tahan. Akhirnya dia kumpuli istrinya dalam keadaan haid. Dia jima istrinya dalam keadaan haid. Apa yang terjadi? Ini ada penjelasan langsung dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau pernah ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, seorang suami yang mengumpuli istrinya dalam keadaan haid, jima waktu haid istrinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tasaddaqu bi dinar aw nisfi dinar. Hendaklah dia taubat kepada Allah, istighfar, dan membayar kafaroh, tebusan. Tebusannya itu sodakoh, satu dinar atau setengah dinar. Jadi ada kafarohnya. Pertama dia istighfar dulu, taubat kepada Allah, menyesal. Yang kedua, sodakoh, satu dinar atau setengah dinar. Satu dinar itu, kalau dijadikan emas sekarang itu sama dengan 4/4 gram. Itu satu dinar. 1 gram berapa sekarang mas? Berapa? 300 ribu. Oh berarti mahal ini. Jangan coba-coba antum. 4 kali 3 berarti berapa jumlahnya itu? 1 juta berapa? 1 juta 200. 4/4 gram ya, 1 juta berapa? Ya 1 juta lebih lah. 1 dinar atau setengah dinar. Jadi kafaronya banyak, bayarnya banyak dia, sedekah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan 1 dinar atau setengah dinar. Apa mas disuruh milih atau bagaimana? Ini para ulama beda pendapat menyikapi hadis ini. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama alat takhir disuruh milih. Boleh 1 dinar, boleh setengah dinar. Ini insyaallah semuanya milih yang mana ini? Pasti setengah dinar. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua itu dibedakan. Mengumpuli istri di awal haid ketika darahnya keluar banyak, dan di akhir masa haid ketika darahnya sudah sedikit. Nah kalau di awal haid ketika darahnya banyak, 1 dinar. Kalau di akhir masa haid darahnya sudah sedikit, 1/2 dinar. Pendapat yang ketiga, dibedakan keadaan orangnya. Kalau kaya 1 dinar, kalau miskin 1/2 dinar. Jadi nyelengi dulu ya membayar kafarohnya. Itu pendapat para ulama dan semuanya punya kekuatan. Pendapatnya ulama ahli sunnah wal jamaah, intinya adalah istighfar, minta ampun kepada Allah, dan bayar sodakoh. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu berikutnya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna fawfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna tsabat wal istiqamah. Allahumma amitna 'alal islami was sunnah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.